pernah terjadi. Kasih, jujur memang ku akui kau segalanya bagiku. Kau membuat hidup ini menjadi sangat berarti. Namun aku sadar diri tak mungkin terus begini. Ku tak ingin melukai, kau ada yang memiliki. Aku kan pergi dan tak akan menjadi sangat berarti. Namun aku sadar diri tak mungkin terus begini. Ku tak ingin